السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني وأخواتي في الدين رحمني ورحمكم الله، إسلام datang dengan syariat، dan syariat yang diturunkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalamnya penuh dengan rahmat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena sesungguhnya Islam adalah untuk rahmat bagi sekalian alam, dan diutusnya Rasul untuk menerangkan agama Islam dan syariat Islam adalah rahmat untuk alam tanpa terkecuali, sebagaimana yang kita ketahui firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutusmu menjadi rasul, perantara antara hamba dengan Rabbnya, illa rahmah, melainkan rahmat. Maka turunnya syariat adalah rahmat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan diutusnya Rasul adalah rahmat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka alangkah salahnya orang yang mengira bahwa rahmat Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah bahwa syariat Islam adalah beban. Dan ini adalah tipu daya syaitan laknatullahi alaih kepada manusia. Syariat turun bukan untuk membebani kita, tetapi untuk merahmati kita. Di antara rahmat Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam syariat, di antaranya, dan alangkah banyaknya hikmah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam syariat yang tidak diketahui oleh manusia. Di antara rahmat yang ada di dalam syariat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memerintahkan manusia kecuali sebuah perintah yang mana maslahatnya mutlak atau maslahatnya mayoritas. Apabila kita melihat syariat, maka kita menemukan undang-undang di dalam syariat Islam, peraturan-peraturan dan hukum di dalam syariat Islam terbagi dua. Sebahagiannya maslahat mutlak, bahwa perintah itu untuk membawa kemaslahatan tanpa sedikit pun di dalamnya ada kemudaratan. Contoh, jujur adalah maslahat yang mutlak. Birrul walidain, maslahat yang mutlak. Menunaikan amanah sebagaimana yang diwajibkan adalah maslahat mutlak, merahmati yang miskin adalah maslahat mutlak, kasihani kepada yang kecil, penghormatan kepada yang tua adalah maslahat mutlak, berbuat baik kepada siapapun, tetangga, orang tak dikenal, orang yang membutuhkan bantuan adalah maslahat mutlak. Dan semua itu untuk membawa kebaikan di dalam kehidupan manusia. Sebahagian lainnya Allah turunkan hukum dan syariat yang maslahatnya maslahatnya mayoritas. Walau di dalamnya ada mudarat, tapi mudaratnya kecil. Ketika Allah tabaraka wa ta'ala memberikan hukum potong tangan untuk pencuri, kita katakan bahwa dalam hukum potong tangan bagi pencuri, di dalamnya ada maslahat dan di dalamnya ada mudarat. Mudaratnya adalah untuk pencuri itu sendiri. Dia akan kehilangan tangan, dan tangan di sini maksudnya adalah dari pergelangan tangan sampai ke ujung jari, dan bukan dari sini, tapi dari sini. Pergelangan tangan sampai ke ujung jari, itulah yang dipotong. Ini mudarat, sehingga dia susah untuk makan, susah untuk beraktivitas. Akan tetapi maslahat terwujudnya hukum itu adalah maslahat untuk semua manusia, agar kemudian harta manusia aman dari orang-orang yang akan mengambilnya tanpa hak. Dan timbul rasa gentar seorang pencuri untuk mencuri harta orang lain. Apabila kita bandingkan, manakah maslahatnya yang lebih besar, menjaga keamanan untuk harta kaum muslimin ataukah menjaga kenyamanan untuk si pencuri agar tetap dia memakai tangannya? Maka maslahat yang lebih besar adalah menjaga keamanan harta kaum muslimin. Lihat, di sini Allah tabaraka wa ta'ala tetap mensyariatkan hukum potong tangan bagi pencuri, hukum qisas bagi yang membunuh, karena maslahatnya lebih besar daripada mudaratnya. Dan manusia apabila dia tahu tangannya akan dipotong kalau dia ketahuan mencuri, dia akan berpikir panjang untuk mencuri. Seorang pencuri tertangkap di Kuwait. Setelah diperiksa, dipelajari biografi hidupnya, dia pernah hidup 20 tahun di Arab Saudi tanpa riwayat mencuri. Ketika ditanya kepadanya, engkau pernah hidup lama di Arab Saudi, kamu tidak pernah mencuri, kenapa ketika pulang ke Kuwait mencuri? Ia menjawab, karena di sana orang potong tangan kalau mencuri. Kalau di sana potong tangan, saya enggak berani. Namun di negara kita, penjara. Setelah itu saya bebas keluar. Dan orang yang pernah menyaksikan kepala lepas dari badan secara langsung akan tahu hikmah di balik kisos. Orang yang menyaksikan langsung kepala berpisah dari badan itu mengerti dia akan hikmah kenapa Allah tabaraka wa ta'ala perintahkan manusia untuk menghukum qisas. Dan pengalaman saya pribadi ketika menyaksikan itu secara langsung, jangankan untuk membunuh orang, untuk memukul orang saja kita tidak berani. Allah berfirman, wal yashhad 'adabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Hendaklah azab untuk keduanya ketika pelaksanaan hukum tersebut disaksikan oleh sekelompok orang mukminin. Maka apapun syariat Islam, pasti di dalamnya adalah maslahat sempurna atau maslahat mayoritas, walau di dalamnya ada sedikit mudarat, namun mudaratnya yang sangat kecil hilang di tengah maslahatnya yang sangat besar. Maka pelanggaran terhadap syariat tersebut adalah mengganggu stabilitas kehidupan manusia, mengganggu keamanan, mengganggu ketentraman, alias mengganggu kenyamanan hidup. Oleh karena itu Allah tabaraka wa ta'ala melarang manusia dan Rasulullah SAW melarang umatnya untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran syariat. Karena di dalam pelanggaran tersebut terdapat hal yang terbalik. Allah menginginkan di dalam syariat maslahat, ketika kita tidak lakukan, maslahat tidak terwujud. Kalau tidak sekedar tidak terwujud saja, sudah merupakan sebuah kesalahan. Bahkan ketika kita tidak mengerjakannya, terjadi mudarat yang sangat besar. Ma'asyarul muslimin, salah satu syariatnya zakat adalah muasatul fuqara, memberikan santunan, perhatian kepada kaum fakir. Tidak bisa kita elakkan bahwa kaum fakir adalah orang yang manusia yang juga membutuhkan makanan, harta secara fitrah. Kaum fakir adalah kaum sama dengan kaum yang kaya di dalam segala fitrah. Sebagaimana kaum kaya butuh harta, kaum fakir juga butuh harta. Kalau muasatul fuqara, kepedulian kepada orang fakir tidak berdiri, sementara orang fakir butuh harta, maka dia akan mencari harta dengan cara yang tidak dibenarkan syariat. Mungkin mencuri, mungkin melakukan dosa-dosa untuk mendapatkan harta. Sehingga terjadilah kehidupan yang tidak nyaman. Berkata Abdullah bin Warraq, seorang ulama ternama, "An-nasu thalatha." Manusia ini adalah tiga kelompok. Umara wa ulama wa fuqara. Pertama, para ulama, umara, pemimpin, pemimpin dunia. Yang kedua, ulama, pemimpin-pemimpin agama. Yang ketiga, fuqara. Fuqara di sini tidak ulama dan tidak umara, yaitu awamun nas. Fa idza fasadal umara fasadat dunya. Kalau umara yang rusak, maka akan rusak dunia. Wa idza fasadal ulama fasadad din. Apabila ulama yang rusak, maka yang rusak adalah agama. Wa idza fasadal fuqara, apabila telah rusak para fuqara, fasudatil akhlak, maka akhlak yang akan rusak. Maka lihatlah kaum muslimin, bahwa di daerah-daerah miskin, disitulah akhlak semakin tidak tertata dengan baik. Maka zakat disyariatkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala agar orang miskin mendapatkan sesuatu yang dibutuhkan oleh fitrahnya dalam kehidupan dunia. Maka ketika zakat tidak ditunaikan, orang miskin tidak akan mendapatkan santunan yang dibutuhkan oleh mereka, sehingga mereka akan rusak. Ketika mereka rusak, orang kaya pun tidak akan aman dengan kekayaannya. Maka lihatlah ketika pelaksanaan penyantunan terhadap fakir miskin di sebuah negeri tidak terwujud, maka negeri itu dihantui kehidupan mereka oleh ketakutan. Dan kita sekarang mengalaminya. Sadar atau tidak sadar, diakui atau tidak diakui, kita hidup dalam ketakutan. Orang yang membangun rumah takut tukangnya berbohong. Setelah membangun rumah, terpaksa dia pasang jeruji besi di seluruh pintu dan jendela karena takut akan dibobol maling. Seandainya dia merasa kekayaannya tetap akan diusahakan orang untuk dirampas walaupun telah dipasang jeruji besi, dia akan berusaha untuk menggaji satpam. Kendaraan-kendaraan telah dipasang alarm dan pengaman. Bahkan kita tahu ada seorang saudara kita yang tombol pengaman untuk sepeda motornya saja 3. Tombol pengaman untuk sepeda motornya 3, di depan 1, di tengah 1, di belakang 1. Salah satu di antara tombol ini tidak aktif, motor tidak akan bisa hidup. Sudahlah itu, tambah lagi pakai rantai. Subhanallah. Semua ini adalah gambaran daripada ketakutan yang telah meliputi kehidupan manusia. Dan jangan ditafsirkan ini bahwa pasang alarm itu dan tombol pengaman itu haram. Bukan. Bukan itu yang kita tuju. Yang kita tuju adalah ketika fukara sudah rusak, kehidupan tidak stabil. Kehidupan tidak stabil. Sehingga mereka akan mengancam kekayaan orang-orang kaya, harta orang-orang yang punya. Sehingga hiduplah manusia di dalam perasaan takut. Bahkan perasaan takut yang telah meliputi kehidupan kita sampai kita takut membawa sendal bagus ke masjid. Itu artinya apa? Kita sudah tidak percaya lagi kepada orang yang datang ke masjid. Orang yang sholat bersama kita di saf, kita tidak percaya lagi kepada mereka secara keseluruhan. Kita mencurigai ada orang-orang yang sholat bukan untuk sholat, tapi sholat dengan membawa yang buruk, pulang dengan membawa yang bagus. Sehingga kita tidak akan berani punya sendal cantik, punya sendal bagus, apalagi harganya mahal dengan merek terkenal, diletakkan sembarangan di masjid. Maka berbagai aksi dilakukan. Pertama, masjid-masjid terpaksa punya petugas sendal. Itu menandakan juga pengurus masjid tidak merasa yakin dengan seluruh yang datang ke masjid. Atau kemudian yang punya sendal cantik itu tidak membawanya ke masjid. Atau kalau dia punya kendaraan mobil dan semacamnya, dia pasang satu sendal di mobilnya yang jelek, yang untuk turun ke masjid. Dan seterusnya. Semua itu, aksi yang seperti itu, walau bukan haram, menunjukkan kepada kita bahwa perasaan takut telah meliputi kehidupan kita. Kita takut kalau pulang sudah sedikit larut malam. Kita takut kalau bepergian ke daerah yang sedikit sunyi. Kita takut kalau bepergian tidak punya teman. Kita takut kalau bepergian tidak mempunyai alat penjaga atau senjata minimal semacam parang dan yang lainnya. Semua ini telah kita rasakan dalam kehidupan kita. Disebabkan apa? Disebabkan kaum fakir telah rusak. Penyebab di antara penyebab utama kaum fakir rusak adalah zakat yang tidak tersalurkan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, dosa meninggalkan zakat sangatlah besar. Dan itulah bab kita pada kesempatan kali ini dari Sahih Muslim, babu ismi mani'iz zakah. Bab dosa tidak menunaikan zakat. menahan zakat, artinya tidak menunaikan zakat. Berkata Imam Muslim, haddatsani Suwaid bin Sa'id qala haddatsana Hafs bin Maisarah As-San'ani an Zaid bin Aslam anna Aba Shalih Dzakwan akhbarahu annahu sami'a Aba Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yaqul. Imam Muslim berkata, hadis ini saya terima dari Suwaid bin Sa'id. Ibnu Sa'id berkata, hadis ini saya terima, kami terima dari Hafs bin Maisarah As-San'ani, dari Zaid bin Aslam, dari Aba Shalih, bahwasanya Aba Shalih Dzakwan As-Samman Az-Zayyad akhbarahu, telah memberikan kabar kepadanya, annahu sami'a Aba Hurairah, bahwasanya Abu Shalih Dzakwan As-Samman Az-Zayyad telah mendengar Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, qala Rasulullah SAW, telah bersabda Rasulullah SAW, ma min sahibi zahabin wala fiddah, tidaklah dari pemilik emas dan tidak juga perak, tidaklah orang yang punya emas dan tidak juga orang yang punya perak, la yu'addi minha haqqaha, yang tidak menunaikan dari harta tersebut haknya. Hak di sini maksudnya adalah zakat. Hak di sini di dalam hadis ini maknanya adalah zakat. Illa kana yaumul qiyamah, illa kana yaumul qiyamah, melainkan illa idza kana yaumul qiyamah, melainkan apabila nanti akan datang hari kiamat, yaitu hari akhirat. Hari kiamat di sini maksudnya bukanlah kiamat dalam artian kehancuran dunia, tapi apa yang ada setelahnya. Apa yang ada setelahnya. Dan hari akhirat kadang disebut dengan hari kiamat karena hari kiamat adalah awal datangnya hari akhirat. Ya. Awal datangnya hari akhirat. Suffihat lahu safaih min nar. Akan dibuatkan untuknya sebuah lempengan dari api neraka, dari api, dari neraka. Fa'uhmiya 'alaiha fi nari jahannam, yang kemudian dipanaskan di neraka jahannam. Fayukwa biha jambuh wa jabinuh wa zahruh, maka akan disetrikakan dengannya emas dan perak yang telah dibuat jadi lempengan-lempengan logam tadi, yang terbuat dari api yang dipanaskan di neraka jahannam. Akan disetrikakan harta tersebut, jambuh di rusuknya, wajabinuh di keningnya, wazahruh di punggungnya. Jambun, rusuk, adalah menyatakan bagian kiri dan kanan, dua-duanya adalah rusuk, dan kedua-duanya akan disetrika dengan setrika yang terbuat dari harta yang tidak dizakatkan. Kemudian jabin adalah bagian depan, berarti bagian depan juga akan disetrika. Dan punggung adalah yang bagian belakang, berarti seluruh badannya disetrika oleh harta yang tidak dia zakatkan. Masyaallah muslimin. Ketika itu berlaku untuk emas dan perak, berlaku juga untuk apa yang hukumnya sama dengan emas dan perak. Maka dia berlaku untuk rupiah. Dia berlaku untuk dolar dan seluruh mata uang yang ada di permukaan bumi, yang ijma' para ulama ini adalah maqis yang dikiaskan alat dinar wa dirham, atas dinar dan dirham, alias atas emas dan perak di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena persamaan di antara rupiah dan yang semisalnya daripada uang-uang dan mata uang dunia dengan emas dan perak. dengan apa yang dari zaman Rasul dengan emas dan perak. Karena tugasnya satu. Pertama, uang dan emas di zaman Rasul dan uang di zaman sekarang sama-sama harga barang. Sama-sama harga barang. Di zaman Rasul, unta ini berapa harganya? 200 dirham. Unta yang besar ini 200 dinar. Berarti dia harga barang. Sama dengan yang sekarang. Rumah ini berapa harganya? 200 juta. Dialah penentu harga. Kemudian dia alat tukar. Bukan hanya sekedar penentu harga suatu benda, tapi dia juga alat tukar, alat barter. Terima unta, bayarkan dinar. Terima kambing, bayarkan dirham. Sama dengan mata uang sekarang. Terima rumah, bayarkan uang. Maka hukum tidak menzakatkan rupiah apabila memang sudah wajib zakat, dan yang lainnya sama dengan hukum tidak menzakatkan emas dan perak. Allah Maha Bisa untuk menjadikan angka-angka tersebut menjadi api di pada hari kiamat untuk disetrikakan, dirusuk di bagian depan dan di bagian belakang orang yang tidak menunaikan zakat. Kullama baradat u'idat lahu. Setiap setrikakan panas, setiap dingin setrikakan lagi, dingin lagi setrikakan lagi, setiap dingin diulangkan kembali, diulangkan setrikanya. Jadi begitu terus. Fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Pada hari yang mana takarannya adalah 50,000 tahun. Pada hari yang takarannya adalah 50,000 tahun. Maka di padang mahsyar hal itu telah terjadi. Bukan hanya di dalam neraka. Sebagaimana di neraka itu akan terwujud juga. Maka akan kelihatan di padang mahsyar orang-orang yang tidak membayar zakat. Yaitu orang-orang yang selalu disetrika di padang mahsyar. Hatta yuqda bainal ibad. Sehingga telah selesai keputusan antara hamba, yaitu selesai masa berhisab. Fayura sabiluhu imma ilal jannah wa imma ilal nar. Maka akan diperlihatkan untuknya jalan, mungkin jalannya itu ke surga atau mungkin jalannya ke neraka. Mungkin jalannya ke surga atau mungkin jalannya apa? Ke neraka. Riwayat ini dan lafaz ini menunjukkan, kata para ulama, bahwa orang yang tidak menunaikan zakat tidaklah kafir. Orang yang tidak menunaikan zakat tidaklah kafir. Kenapa? Karena Rasulullah SAW berkata, imma ilal jannah wa imma ilal nar. Boleh jadi dia masuk surga, boleh jadi dia masuk neraka. Orang kafir tidak akan pernah sampai ke surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka riwayat ini, nas ini dengan tegas menyatakan bahwa orang yang tidak menunaikan zakat tidaklah kafir di dalam agama Islam. Itu pun pakai syarat. Tidak kafirnya itu pakai syarat. Syaratnya seperti syarat-syarat yang lain. Dia tidak menghalalkan pekerjaan tidak membayar zakat. Bisa dimengerti yang saya maksud? Dia tidak menghalalkan pekerjaan tidak membayar zakat. Apabila dia menghalalkan pekerjaan tidak membayar zakat dan dia merasa ini halal untuk saya, artinya halal bagi saya tidak membayar zakat, ini adalah kafir dari permukaan bumi sampai hari kiamat. Dan orang yang menghalalkan yang telah diharamkan oleh Allah, tidak membayar zakat haram atau tidak haram? Jawabannya, sama dia dihalalkan. Hukumnya bagi dia di permukaan bumi jadi halal. Istihlal, dia menghalalkan pekerjaan tersebut. Apapun hukum yang hukumnya haram di dalam agama Islam, lalu dihalalkan oleh dia, maka cukup satu penghalalan hukum haram mengantarkan seorang ke neraka Allah untuk selama-lamanya. Karena itu adalah kufur. Salah satu tindakan kufur di permukaan bumi, yang Allah nyatakan haram, dia halalkan. Yang Allah nyatakan halal, dia haramkan. Membuat syariat selain syariat Allah tabaraka wa ta'ala adalah tindakan kekufuran. Maka hati-hati. Orang yang tadi kita katakan bahwa ketika dia tidak menunaikan zakat, tidaklah kafir, maksudnya berbeda dengan masalah sholat. Sholat, apabila orang tidak menunaikan sholat, terjadi khilaf di kalangan para ulama. Apakah dia kafir dengan sengaja tidak sholat, ataukah dia masih muslim dengan sengaja tidak sholat? Dengan syarat, dia masih menganggap sholat itu hukumnya wajib. Dan dia berdosa apabila dia tidak sholat. Orang yang seperti ini, dia tahu dia berdosa apabila tidak sholat. Sadar dia sesadar-sadarnya. Dan dia sadar-sadarnya, dia meninggalkan hukum wajib. Para ulama berbeda pendapat. Apakah dia masih muslim atau sudah kafir? Sebahagian mengambil pendapat yang pertama, yaitu dia masih muslim. Sebahagian mengambil pendapat yang kedua, yaitu telah kafir. Maka, kepada siapapun dari kaum muslimin yang meninggalkan sholat dengan sengaja, kita katakan hati-hati. Dan dia, walaupun dia masih merasa itu halal, pertama, Anda mengerjakan pekerjaan yang luar biasa maksiatnya, karena Anda meruntuhkan pondasi Islam. Yang kedua, ia kalau yang di sisi Allah itu yang benar, pendapat yang tidak kafir. Bagaimana kalau yang benar nanti di akhirat ternyata pendapat yang mengatakan kafir? Maka akan kekal Anda di neraka Allah tabaraka wa ta'ala untuk selama-lamanya. Dengan meninggalkan sholat dengan sengaja. Dan ini ulama ternama di zaman sekarang yang memegang pendapat ini termasuk adalah Syekh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala wa rahimah jami'a ulama'il ummah. Dan beliau berfatwa, barang siapa yang tidur larut malam lalu sengaja memasang alarm jam 7 pagi, kafir keluar dari agama Islam. Karena dia sengaja untuk tidak sholat subuh. Beliau berpendapat kafirnya orang yang tidak melakukan sholat. Termasuk juga ulama kedua di Arab Saudi yang ternama, Muhammad bin Salih Al-Utsaimin, juga mengatakan hal yang sama, bahwa orang yang meninggalkan sholat kafir dengan sengaja, walaupun dia masih meyakini itu adalah wajib. Beliau berfatwa, apabila ada orang larut malam, tidurnya udah jam 3, kalau udah jam 3 malam tidur, itu gak mungkin lah jam 5 itu bangun kecuali dengan takdir Allah yang luar biasa. Mestinya dia masang alarm jam subuh. Tapi apabila dia pasang alarm jam 7 sengaja untuk sekejap, untuk pergi ke kantor saja dia pasang alarm, maka itu dianggap kafir oleh Syekhul Islam Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Sampai sedemikiannya. Kalau ini yang benar di akhirat, nasib Anda berbahaya. Kekal selama-lamanya neraka Allah. Nah, yang kita inginkan dalam pembahasan zakat adalah pembahasan zakat tidak seperti itu. Tidak seperti pembahasan sholat. Apabila ada orang yang dengan sengaja tidak menunaikan zakat, padahal dia sadar akan hukum wajibnya menunaikan zakat, tidak ada ulama yang mengatakan dia kafir keluar dari agama Islam. Karena hadisnya jelas, fa imma ilal jannah wa imma ilan nar. Ada dua kemungkinan. Mungkin dia tetap ke surga, mungkin dia ke neraka. Kapan dia ke surga? Kalau dia mendapatkan ampunan dari Allah, atau dia memiliki amal soleh yang lain yang jauh lebih banyak daripada amal baiknya, daripada amal tidak menunaikan zakatnya, atau yang lainnya, mendapatkan syafaat untuk ampunan dari Rasul, dari orang-orang yang saleh, dari anaknya dan yang lainnya, sehingga membuat dia akhirnya selamat dari sentuhan neraka Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Akan tetapi hukum dia akan disetrika dengan setrika itu waqi', masuk surga atau tidak. Wallahu ta'ala alam. Qila ya Rasulullah, Lalu ditanyakan oleh para sahabat, wahai Rasulullah, fal ibil, bagaimana dengan unta wahai Rasul? Tadi kan Rasulullah bercerita tentang orang yang tidak menunaikan zakat apa? Zakat dinar dan dirham, zakat emas dan perak. Sahabat bertanya, fal ibil, lalu bagaimana dengan unta? Ini menunjukkan hausnya para sahabat akan ilmu. Hausnya para sahabat Rasulullah SAW akan ilmu. Qal, berkata Rasulullah SAW, wala sahibu ibil la yuaddi minha haqqaha, dan tidak juga orang-orang yang memiliki unta yang tidak menunaikan dari unta tersebut haknya, yaitu zakatnya. Wa min haqqiha halbuha yauma wirduha. Tolong bantu saya dengan bacaan terjemahan. Apa terjemahan ini itu? Siapa yang bawa buku terjemahan? Apa ada itu? Di antara haknya adalah memeras susunya ketika hari kedatangannya. Hari? Di antara haknya adalah susunya pada waktu keluar. Allah Alam, saya tidak mengerti makna daripada hadis ini. Apa lapas daripada, kita lanjutkan. Ini kita mundur. Saya tidak berani untuk menyampaikannya. Apa maksudnya? Saya mengerti artinya, akan tetapi tidak memahami maknanya. Illa idza kana yaumul qiyamah, melainkan apabila datang hari kiamat. Buti halaha biqa'in qarqa', akan dibentangkan untuknya sebuah hamparan yang luas. Sebuah hamparan yang luas. Au farama kanat, yang mana hewan-hewan ini banyak, hewan-hewan yang dia punya banyak di tempat tersebut. La yafqidu minha fasilan wahidan, yang mana dia tidak akan menyisakan satu anak daripada unta sekalipun. Apa yang pernah dia miliki daripada unta tidak akan tersisa. Semuanya akan datang di hari itu. Tata'uhu bi'akhfafiha. Unta-unta ini, di hamparan yang sangat luas ini, akan menginjak-injaknya dengan kaki unta tersebut. Wa ta'udduhu bi'afwahiha. Dan unta-unta ini akan menggigitnya dengan mulut-mulutnya. Ini hukuman untuk orang yang tidak menunaikan apa? Zakat. Zakat apa? Zakat ibil, zakat unta. Di akhirat akan dibentangkan sebuah bentangan, sebuah padang luas, banyak sekali unta di sana. Apa yang pernah dia miliki daripada unta semua ada. Tidak tersisa unta yang pernah dia miliki walaupun anaknya, melainkan di sana dia ada. Dan dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat. Semua itu untuk menginjak-injak orang yang tidak membayarkan zakat ibil dan untuk menggigitnya. Kullama marra alaihi ulaha rudda alaihi ukhraha. Setiap selesai yang pertama didatangkan yang terakhir. Maksudnya adalah semua secara bergilir menginjaknya dan menggigitnya. Sudah selesai yang pertama, datang yang terakhir. Selesai yang terakhir, datang yang pertama. Terus. Fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Pada hari yang mana pada hari itu satu hari takarannya adalah 550,000 tahun di hari kiamat nanti. Hatta yuqda bainal ibad, sampai akhirnya selesai masa perhisaban, masa penentuan, masa hukum terhadap manusia. Fayara sabilahu imma ilal jannah wa imma ilal nar. Baru dia melihat jalannya, apakah menuju jannah, surga, ataukah menuju neraka. Sama seperti yang tadi. Sama seperti yang tadi. Dan syaratnya sama dengan syarat yang tadi, bahwa tidak kafir orang yang tidak menunaikan zakat ibil, zakat unta, dengan syarat tidak pernah dia menghalalkan. Tidak pernah dia menghalalkan. Orang yang menunaikan zakat orang yang menunaikan zakat. Dia tunaikan dan dia rajin menunaikan zakat. Namun di hatinya dia memiliki keyakinan zakat itu tidak wajib. Ini masuk ke dalam hukum yang tadi, hukum kufur. Walau dia adalah orang yang paling rajin menunaikan zakat. Qila ya Rasulullah, ditanyakan wahai Rasulullah, fal baqaru wal ghanam? Lalu bagaimana dengan sapi, bagaimana dengan kambing? Qal, berkata Rasulullah sallam, wala sahiba baqar wala ghanam. Tidak juga pemilik sapi dan pemilik kambing. La yu'addi minha haqqaha, yang tidak menunaikan haknya, yaitu zakatnya. Illa idza kana yaumul qiyamah, melainkan apabila datang yaumul qiyamah, butihalaha biqa'in qarqa, akan dibentangkan untuknya sebuah hamparan yang luas. La yafqidu minha syai'an, yang mana dia tidak akan kehilangan satu pun daripada kambingnya, satu pun daripada sapinya, semua lengkap yang ada di sana. Laisa fiha aqsa wala jalha wala abba, tidak ada di dalamnya yang tersisa, semua ada, yang bertanduk, yang tidak bertanduk, yang pernah ada di dunia, semua lengkap. Yang tanduknya sudah retak-retak, artinya sudah sangat tua, semua lengkap. Dihadirkan di yaumil qiyamah, semua yang dimiliki daripada sapi, semua yang dimiliki daripada kambing. Untuk apa itu? Tantihuhu biquruniha, untuk menanduknya dengan tanduk-tanduk mereka. Kambing yang kita jadikan harta kita, dia akan menghadap kita di akhirat, na'udzubillah min dzalik, kalau tidak menunaikan zakat. Wa tata'uhu bi adla biha, dan menginjak-injaknya dengan kakinya. Dengan kakinya. Kullama marra 'alaihi ulaha rudda 'alaihi ukhraha. Seperti unta tadi, setiap selesai yang terakhir datang yang lagi yang pertama, terus bergilir. Yaumil mahsyar. Fi yaumin kana miqdaru 50,000 sanah. Pada hari di mana satu hari takarannya adalah 50,000 tahun. Hatta yuqda bainal ibad, sampai selesai urusan hamba, selesai masa berhisab. Fayara sabilahu imma ilal jannah wa imma ilal nar, maka ketika itu dia melihat jalannya, mungkin ke surga atau mungkin ke neraka, waliyadubillah. Qila ya Rasulullah, lalu ditanyakan lagi wahai Rasulullah, fal khailu, bagaimana dengan kuda? Qal al khailu thalatha, Rasulullah menjawab, kuda ada tiga bahagian, ada tiga macam. Hiya li rajulin wizrun, wa hiya li rajulin titrun, wa hiya li rajulin ajrun. Bisa jadi kuda itu untuk seorang lelaki adalah dosa. Bisa jadi kuda itu untuk seorang lelaki adalah dosa. Boleh jadi kuda itu untuk seorang lelaki adalah sitrun, itu pembatas. Pembatas artinya dia terhambat, terbatas. Nanti kita lihat apa maknanya. Wa hiya li rajulin ajrun. Dan boleh jadi kuda itu untuk seorang lelaki adalah pahala. Jadi ada kemungkinan, ada kemungkinan pahala, ada kemungkinan dosa, ada yang terbatas. Artinya sebenarnya tidak dosa tidak pahala. Nanti kita lihat insyaallah taala. Fa amal lati hiya lahu wizrun. Adapun kuda yang untuk seseorang adalah dosa, farajulun rabataha riyan wa fakhran wa niwaan ala ahli Islam. Yaitu lelaki yang mengikatnya, yaitu lelaki yang memilikinya, orang yang memiliki kuda tersebut, riyaan, untuk riya, wa fakhran, untuk bermegah-megahan, wa niwaan ala ahli Islam, untuk memusuhi ahlul Islam. Jadi apabila kuda dipakai untuk hal-hal yang berbau maksiat, maka kuda baginya adalah apa? Adalah dosa. Apalagi kemudian kalau dipakai untuk memusuhi umat Islam. Wa amman lati hiya lahu sitrun. Adapun kuda yang bagi seseorang itu adalah merupakan tabir, pembatas, farajulun rabataha fi sabilillah, adalah seorang lelaki yang mengikat, maksud mengikat adalah memiliki. Tentu kalau kita memiliki, kita peduli dengan ikatannya supaya dia tidak lepas. Rabatuha fi sabilillah, dia ikat itu di jalan Allah, artinya dia miliki kuda itu dalam keadaan terikat dan sering terikat untuk fi sabilillah. Thumma lam yansa haqqallah, kemudian dia tidak lupakan, dia tidak lupakan haqqallah, haknya Allah, fi zuhuriha wala riqabiha, tidak Allah lupakan untuk, tidak ia lupakan haknya Allah pada zuhur, pada pundak kuda tersebut, wala riqabiha, tidak juga pada lehernya. Fahiyalahu sitrun, maka kuda ini bagi lelaki itu tameng, dia tidak mendapatkan dosa, dia tidak mendapatkan dosa dengan syarat kuda itu dia tidak lupakan hak Allah untuk dia tunaikan pada kuda. Apa hak Allah? Bahwa kuda itu tidak boleh dizalimi, dia harus didatangkan makanannya sesuai dengan kebutuhannya, dan sesuai dengan kebutuhan kita mendatangkan makanan, dan kuda itu tidak boleh digunakan untuk berbuat dosa, dan dia menunaikan hal yang dianjurkan oleh agama Islam di dalam kuda tersebut. Di antaranya adalah kuda dipinjamkan untuk membuahi kuda orang lain, dan itu bagian daripada hal yang pernah disyariatkan oleh agama Islam. Apabila datang orang meminjam kuda jantan kita untuk membuahi kuda betina dia, tidak ada hak bagi kita dan dianggap kita melakukan kesalahan apabila kemudian sekedar itu saja kita tidak mau, padahal hanya untuk proses apa? Proses apa? Proses keturunan untuk bangsa kuda. Itu tidak boleh. Subhanallah, Islam sampai kepada, hukum Islam datang sampai kepada hukum masalah kuda, mengawinkan kuda dan semacamnya. Ya, jadi hukum Islam itu bukan hanya untuk kita manusia. Sampai kepada titik seperti itu diurus oleh agama Islam, maka Islam sempurna. Andai kita mau kembali kepada agama Islam. Fayyalau sitrun. Maka orang seperti ini kuda baginya adalah tameng. Artinya tidak akan mendapatkan dosa. Kalau seandainya dia tidak berikan makanan, dia tidak rawat dengan baik, dia aniaya, maka itu dosa bagi dirinya. Tapi dia tidak, dia ikat, namun tidak dia bawa ke dalam jihad fisabilillah, tapi ada niat. Walau tidak jadi, namun kemudian dia tetap menjalankan kewajibannya atau pemeliharaannya dengan baik. Dan dia tidak menghalangi kuda ini bisa membuahi kuda-kuda lain, walaupun itu dipinjam untuk membuahi kuda orang lain. Wa amal lati hiya lahu ajrun. Adapun kuda yang bagi seorang lelaki adalah pahala. Farajulun, adalah seorang lelaki. Rabatuha fi sabilillah li ahli Islam, yang mana dia ikat, dia miliki kuda itu di jalan Allah dan untuk ahli Islam, untuk umat Islam. Fi marjin wa raudhah. Marjin apa itu maknanya? Kandang? Padang rumput yang raudhahnya, taman. Hah? Marah padang rumput ya? Wallahu a'lam, saya juga tidak mengetahui makna marj. Raudhah adalah taman. Artinya kudanya dia miliki dan dia niatkan untuk fisabilillah, fisabilillah dan untuk ahlul Islam, untuk kepentingan umat Islam. Fama akalat min dzalikal marji, ya berarti ya taman, apa namanya? Padang rumput, tempat dia mengambil makanan. Apapun yang dia makan dari padang rumput tersebut, awir raudhah dari taman tersebut, min syai'in dari sesuatu, illa kutiba lahu adada ma akalat, melainkan akan diberikan pahala untuk orang ini sejumlah makanan yang dia makan. Adada ma akalat hasanat, akan dituliskan untuk sejumlah yang dia makan kebaikan untuk orang yang punyanya. Wa kutiba lahu, dan akan dituliskan untuknya pahala. Adada awrasiha, arwasiha wa abwaliha, sejumlah taik-taik kuda dan sejumlah pipis-pipis kuda sebagai hasanat, kebaikan. Wala taqta'u, dan tidak pernah kuda itu memutuskan, dan dia tidak memutuskan tiwalaha talinya. Fastannat syarafan au syarafaini, lalu kuda itu mendaki dua tempat yang tinggi untuk berjihad fisabilillah, illa kataballahu lahu, melainkan Allah tabaraka wa taala akan tuliskan untuknya adada athariha wa arwasiha hasanat, berapa jumlah langkahnya, bekas-bekas langkahnya, dan berapa jumlah kencingnya, semua itu dituliskan pahala untuk yang mempunyai kuda ini. Wala marra biha sahibuha ala nahrin, dan juga tidak pernah pemilik kuda ini melewati sebuah sungai dengan kudanya. Fasyaribat minhu, lalu kuda itu minum dari air sungai tersebut. Wala yuridu an yasqiyaha, walaupun dia tidak berniat untuk memberi minum kudanya, tapi kudanya minum karena kebutuhan kudanya. Illa kataballahu lahu adada ma syaribat hasanat, melainkan Allah akan tuliskan untuk lelaki ini, untuk pemilik kuda tersebut, berapa jumlah air yang diminum oleh kudanya sebagai pahala untuk orang yang punyanya. Qila ya Rasulullah, dan itu tidak bisa terhitung kan, berapa jumlah daun yang dia makan, berapa jumlah kencingnya, berapa jumlah kotorannya, berapa jumlah apabila betul-betul dimiliki untuk jihad fisabilillah dan untuk kemuliaan agama Islam, dan benar-benar di kuda itu dipakai untuk berjihad, maka akan mendapatkan pahala seperti yang digambarkan oleh Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah sari'ul hisab, Allah maha menghitung, berapapun yang dimakan oleh kuda, Allah tahu berapa jumlah helai daun yang dia makan, berapa air yang diminum, berapa tetes air yang dia minum. Allah maha menghitung, Rabbul Izzati wal Jalalah. Qila ya Rasulullah, ditanyakan wahai Rasulullah oleh para sahabat, fal humur, bagaimana dengan keledai? Qal, maaf, tambahan tadi, ini apa yang disabdakan Rasulullah SAW. Rasulullah tidak sedikit pun berbicara tentang zakatnya unta, zakatnya kuda, tidak dibahas. Sebagaimana zakat yang sebelumnya Rasulullah SAW berbicara tentang emas dan perak, berbicara tentang kuda, tentang unta, dan berbicara tentang kambing dan sapi. Semuanya Rasulullah berbicara tentang zakat. Namun tentang kuda Rasulullah tidak berbicara tentang zakat, menandakan apa yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, bahwa di kuda tidak ada zakat, kecuali kalau kuda itu dijadikan bahan perdagangan. Falhumur, bagaimana dengan keledai? Qal, berkata Rasulullah SAW, ma unzila alayya fil humur syai, tidak diturunkan kepada aku dalam masalah keledai sesuatu apapun. Tidak diturunkan kepada aku, kata Rasulullah SAW, soal khusus tentang keledai tidak turun apapun. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW berbicara sesuai dengan wahyu yang turun kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak diturunkan apapun, illa hadhil ayatul fadzah jami'ah, melainkan ayat yang ini yang sangat mencakup, satu-satunya ayat yang sangat mencakup akan kebaikan dan keburukan. Satu-satunya ayat yang sangat istimewa karena dia sendiri dan sangat mencakup, yaitu firman Allah tabaraka wa taala, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang mengamalkan sebesar biji zarah pun daripada kebaikan, dia akan melihatnya, dan barang siapa yang mengamalkan sebesar biji zarah pun daripada kejahatan, dia pun akan melihatnya. Maknanya tidak ada kebaikan yang dilakukan orang dengan keledainya, melainkan dia akan lihat hasilnya di akhirat, pahalanya akan disaksikan olehnya, dia akan melihatnya. Dan tidak ada sebuah dosa yang dia lakukan terhadap keledainya, dan apapun dosa yang dia lakukan dengan menggunakan keledainya, melainkan dia akan melihat hasil daripada dosanya tersebut di akhirat. Masyaallah muslimin, kita tutup pembahasan dengan menyebutkan sebuah permasalahan, yaitu apakah setiap dosa dan pahala yang dilakukan oleh seorang muslim pasti akan berbuah azab dan nikmat? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena setiap amal soleh yang dilakukan oleh orang muslim, dia pasti melihatnya di akhirat. Soal apakah kemudian amal soleh itu menjadi nikmat baginya, belum tentu. Kenapa? Karena amal soleh bisa saja diambil orang lain di akhirat. Amal soleh bisa apa? Diambil orang lain di akhirat. Berarti dia yang beramal soleh, orang lain yang mendapatkan nikmat daripada amal soleh tersebut. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW tentang orang-orang yang menzalimi manusia di permukaan bumi, akan datang orang-orang yang dizalimi di akhirat minta keadilan kepada Allah, dan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Adil mengambil pahala dari seorang yang telah berbuat pahala, dari zakatnya, dari salatnya, dari ibadahnya, dari hajinya dan yang lainnya, lalu diberikan kepada orang yang dia zalimi. Datang lagi orang yang mengadu, diambil lagi, diberikan. Datang yang mengadu, diambil pahalanya, diberikan. Berarti dia tidak menikmatinya. Tidak menikmati daripada pahala tersebut. Dinikmati oleh orang lain yang telah dia zalimi. Namun dia tahu dan diperlihatkan kepadanya, ini pahalamu. Jaminan daripada ayat surat Al-Zalzalah, setiap dosa dilihat, setiap pahala dilihat. Yara. Soal pahala, yara. Soal dosa, yara. Dia melihatnya. Apakah kemudian setelah dia lihat pahala pasti mendapatkan kenikmatan, dia mendapatkan? Belum tentu. Karena bisa jadi diambil orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Bisa saja diambil oleh orang lain, na'udzubillah min dzalik. Dan bisa saja amalan itu, kebaikan itu tidak diterima oleh Allah. Walaupun dia mengamalkan kebaikan, yang itu keadaan seperti ini adalah milik orang-orang kafir. Akan diperlihatkan kepada orang kafir pahala mereka di hari kiamat. Apa yang mereka pekerja? Orang kafir berbuat baik enggak? Banyak juga. Banyak orang kafir berbuat baik. Pahala daripada amal baik itu diperlihatkan di hari kiamat. Ini yang kalian buat dari amal baik kalian. Namun karena kalian tidak muslim, Allah jadikan seluruh amal baik itu debu yang berterbangan. Berarti dia tidak menikmati amal baik. Tapi dia melihat amal baik, dia lihat amal baik. Tapi kemudian Allah jadikan amal baik itu debu yang berterbangan. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Kami datangkan apa yang mereka amalkan dari amalan orang kafir. Ini ayat bicara tentang orang kafir. Kami datangkan amalan mereka yang baik itu kami perlihatkan, kata Allah. Setelah kami perlihatkan, berarti kan lihat ya. Dalam ayat tadi melihat. Orang kafir melihat amal salehnya yang pernah dia lakukan di permukaan bumi. Lalu kemudian faj'alna haba'an mansura. Kami jadikan amal salehnya debu yang berterbangan, hilang sudah. Jadi tidak seluruh amal saleh pada akhirnya akan berbuah nikmat. Sebagaimana sebaliknya, tidak semua amal jahat, amal dosa akan berbuah azab. Tidak semua. Kenapa? Karena ada amal kejahatan kita yang kita sudah bertobat daripadanya di permukaan bumi, dan Allah menerima tobat kita, berarti Allah menghapuskan dosa itu. Tapi pasti kita akan lihat. Soal kita lihat, pasti kita akan melihat seluruh kejahatan yang pernah kita lakukan, waliyadzubillah. Semoga Allah memaafkan kita dan mengampunkan kita. Semua kejahatan yang pernah kita lakukan, sekecil apapun akan kita lihat. Dan akan kita sesali di hari akhirat. Sesesal-sesalnya. Walaupun itu tidak akan berbuah adab, karena kita telah bertobat daripadanya. Tapi kita pasti akan menyesal dan pasti akan melihat buah pekerjaan tersebut. Atau kemudian, kalau ataupun tidak Allah maafkan, kesalahan tersebut hanyut atau tidak berarti di hadapan amal soleh seorang insan yang luar biasa. Maka Allah ampunkan. Karena amal solehnya jauh lebih besar daripada amal maksiatnya. Pun akhirnya tidak berbuah azab. Atau dia mendapatkan syafaat. Dan yang lainnya. Yang kemudian bisa menyebabkan bahwa dosanya tersebut tidak berubah menjadi azab dan petaka untuknya di akhirat. Maka jaminan daripada ayat dalam surah Al-Zalzalah, setiap yang beramal saleh pasti melihat dan dia akan berbahagia dengan amal saleh yang tersebut kalau dia orang mukmin. Senang melihat ada lembaran amal saleh. Dan dia pasti melihat pekerjaannya yang batil, yang maksiat, dan dia akan sedih atas perbuatan maksiat tersebut. Soal apakah kemudian pahala itu menjelma menjadi nikmat, ataukah seluruh dosa itu menjelma menjadi dirubah oleh Allah menjadi poin-poin adab, semua itu tergantung perhitungan yaumil mahsyar, dan Allah Maha Adil dalam menghitung kita di yaumil mahsyar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan kita dan kesalahan kita, dan kemudian memberikan kepada kita semangat untuk menggali amal saleh dan memperbanyaknya, guna kita jadikan sebagai bekal untuk berhadapan dengan hari yang maha dahsyat, hari yang sangat dahsyat, yaitu hari di padang mahsyar. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka wa an'amal 'abdihi wa rasulihi Muhammad.